pada tahun 59 Hijriah dan dimakamkan di Baqi al-Gharqad. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu pada tahun peperangan Khaybar. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari fuqaha ussahabah, sahabat Nabi yang paling ahli fikih di antara para sahabat yang lain. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi gubernur di Bahrain di zaman kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu menjadi gubernur kota Madinah pada tahun 40 sampai 41 Hijriah. Setelah itu beliau senantiasa duduk di majlis mengajari manusia, mengajari kaum muslimin hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadi ahli fatwa di antara kaum muslimin, dan wafat pada tahun 59 Hijriah. Kemudian, Bapak Ibu saudara-saudari, kita lanjutkan poin kedua, memaknai dan memahami hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengirim satu pasukan berkuda, khailan. Di sini maksudnya adalah satu pasukan berkuda. Satu pasukan berkuda. Para ulama mengatakan ya, satu pasukan berkuda. Al-khail di sini adalah bentuk muannas. Bentuk muannas, khailan, bentuk muannas, yaitu satu pasukan berkuda. Dan para penunggang kuda namanya adalah al-fursan. Makanya ada nama anak Kak Haji Majid, nama anaknya Faris. Faris itu artinya seorang pasukan penunggang kuda. Makanya kan gagah. Ya, fursan jamaknya fursan. Fursan jamak itu para pasukan penunggang kuda. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut khailan. Khailan, kenapa disebut khailan? Karena lihtialiha fil misyah. Maksudnya adalah, kenapa pasukan berkuda disebut khailan dalam bahasa Arab? Karena saking cepatnya dalam berjalan. Saking cepatnya dalam berjalan. Ini yang dimaksud dengan satu pasukan berkuda. Lalu mereka membawa seorang tawanan. Seorang tawanan dalam riwayat yang lain adalah Thumamah binti Uthal. Thumamah binti Uthal. Dalam riwayat yang lain, Thumamah binti Uthal. Karena disebutkan bahwa yang ditawan tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada tawanan tersebut, "Ma indaka ya Thumamah? Apa yang engkau inginkan wahai Thumamah?" Ini menunjukkan bahwa yang ditawan adalah namanya Sumamah, pakai sa. Sumamah binti Usal. Sumamah binti Usal. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Sumamah binti Usal ini adalah pemimpin dari Bani Hanifah. Pemimpin dari Bani Hanifah. Inilah yang dimaksud dengan lalu mereka, pasukan berkuda tersebut, membawa seorang tawanan. Seorang tawanan. Tawanan yang dimaksud adalah Sumamah binti Usal. Berdasarkan hadis Rasul dalam riwayat yang lain, ma'indaka ya Sumamah. Kamu ingin apa wahai Sumamah? Setelah diikat 3 hari 3 malam oleh kaum muslimin di dalam masjid. Dan Sumamah adalah pemimpin dari Bani Hanifah. Kemudian mereka mengikatnya di salah satu tiang masjid. Salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat beberapa tiang. Bahkan sampai sekarang kita akan melihat tiang-tiang tersebut. Dan tertulis di atasnya, di atas tiang tersebut, ustuwanah. Tiang dalam bahasa Arab, ustuwanah. Ustuwanah artinya adalah tiang yang bulat. Nanti ada beberapa tiang di Masjid Nabawi yang dulu, yang sekarang sudah menjadi raudhah. Ada tertulis di situ, ustuwanatu Aisyah. Artinya, ustuwanah tiangnya Aisyah. Riwayatnya, beliau di situ sholat malam. Di sana ada lagi ustuwanatu sarir. Tiang sarir. Sarir artinya tempat tidur. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan untuk i'tikaf. Ada nanti ustuwanatul haras. Tiang penjaga. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa menemui tamu-tamunya. Dan itu saling berdekatan satu dengan yang lainnya. Kalau Anda ke Masjid Nabawi, pas Anda di Raudhah, di samping kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka di sana ada tiang-tiang. Pas di dalam Raudhah. Tiang-tiang itulah yang disebut. Nah, di sana ada tiang ustuwanatul tentang ini, diikatnya Sumamah binti bin Usal. Ada namanya kalau tidak salah ustuwanatul haras tadi, tiang yang diikat itu. Ada namanya ustuwanatul wufud. Wufud itu yang menerima tamu tadi. Saya terbalik tadi. Al-haras tadi adalah tiang yang digunakan untuk mengikat Sumamah binti Usal. Disitulah kejadiannya. Berarti benar-benar di dalam masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik. Hadisnya sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Pelajaran yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mengikat Sumamah binti atau bin Usal. Sumamah bin Usal di dalam masjid. Dan Sumamah ini radhiyallahu anhu nanti beliau masuk ke dalam agama Islam. Masuk ke dalam agama Islam. Dan beliau adalah raja dari Bani Hanifah sebelum masuk Islam. Dan agamanya Nasrani. Agamanya Nasrani. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi hadis ini menunjukkan bahwa diperbolehkannya memasukkan orang kafir ke dalam masjid karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujui dan membiarkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang mengikat Sumamah binti Utsal pada waktu itu radhiyallahu anhu arda. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pelajaran kedua yaitu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Pelajaran kedua, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum memasukkan orang kafir ke dalam masjid. Pendapat jumhur yaitu sebagian dari mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah dan juga salah satu riwayat dari mazhab Hanabilah atau Hambali mengatakan bahwa boleh memasukkan orang kafir ke dalam masjid dengan syarat. Syarat yang pertama adanya maslahat. Syarat yang kedua dengan izin kaum muslimin. Syarat yang pertama adanya maslahat. Seperti maslahat misalkan diharapkan dia masuk Islam. Diharapkan dia mendengar Al-Quran. Diharapkan dia mendengar ilmu. Diharapkan dia untuk bisa dihukumi dengan lebih pasti. Maksudnya mungkin orang ini kafir dan bersalah atas kaum muslimin dan dihukumi di tengah-tengah kaum muslimin. Itu syarat-syarat. Yang kedua syaratnya adalah yaitu dengan izin kaum muslimin. Pendapat yang kedua yaitu boleh masuk orang kafir masuk ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram. Ini lebih ringan lagi berarti pendapatnya. Boleh orang kafir masuk ke dalam masjid kecuali Masjidil Haram. Dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Makanya untuk melihat ada beberapa kejadian di negeri ini yang membiarkan orang-orang kafir masuk ke dalam masjid. Maka memang mereka berpendapat seperti itu. Bahwa ini pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Umm. Kitab beliau Al-Umm. Dan kitab Al-Umm ini adalah murni tulisan Imam Syafi'i dan murni pendapatnya Imam Syafi'i. Dan kita harus membedakan antara Imamul Madhab dengan Madhab. Imam Madhab dengan Madhab. Tidak semua pendapat Madhab sesuai dengan pendapat imamnya. Dan ini juga pendapatnya Imam Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Ibnu Hazm ulama Islam abad ke-5 Hijriah. Dengan dalil surat At-Taubah surat ke-9 ayat 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal musyrikuuna najas" فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram. Ini menunjukkan bahwasanya yang terlarang hanya Masjidil Haram. Sedangkan masjid-masjid yang lain tidak terlarang. Kalau seandainya masjid-masjid yang lain, kata pendapat yang kedua, terlarang, maka niscaya akan ada penegasan dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ataupun dalam ayat Al-Quran. Salah satu dalih yang mereka pendapat kedua ini pakai juga adalah bahwa orang musyrik itu najis. Dan najisnya ada pada badannya. Jadi zat orang musyrik itu najis. Ya, kalau kita bersalaman dengan orang musyrik, menurut pendapat ini, bersalaman dengan orang musyrik, maka wajib dicuci. Kalau untuk sholat. Karena itu najis menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang kedua. Wallahu a'lam, para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bahwa pendapat yang pertama lebih kuat, bahwa orang kafir boleh masuk dengan masjid dengan syarat. Syaratnya dua tadi. Ada maslahat, dan yang kedua ada apa? Ada izin dari kaum muslimin. Karena kenapa kita kuatkan pendapat ini? Kekuatan dalil-dalilnya. Dan mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti kata pendapat yang pertama yang terjadi pada Thumamah binti Utsal. Ya, Thumamah binti Utsal. Akhirnya beliau masuk ke dalam agama Islam akibat ini. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang kafir boleh masuk ke dalam masjid, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Jabir bin Mut'im bahwa Jabir bin Mut'im atau Jubair bin Mut'im, beliau termasuk orang yang ditawan pada peperangan Badar. Dan beliau mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di salat maghrib membaca surat At-Tur. Akhirnya masuk Islam. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan adanya maslahat diharapkan keislamannya. Kalau tidak diharapkan keislamannya atau kalau tidak diizinkan kaum muslimin, enggak boleh masuk. Kemudian dalil yang lain, yang ketiga, yang menunjukkan bahwa orang kafir boleh masuk dalam masjid dengan syarat, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Al-A'rabi, yaitu kisah orang Arab dari pedalaman yang masuk ke dalam masjid. Kemudian orang Arab ini mengikat kaki ontanya, kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Lalu A'rabi ini, orang Arab dari pedalaman ini masuk Islam setelah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa dalil yang ketiga, bolehnya orang kafir masuk dalam agama Islam dengan adanya batasan ataupun syarat. Itu adanya maslahat kebaikan yang diharapkan. Dan yang kedua, dengan izin kaum muslimin. Lalu Ustaz, kalau ada yang bertanya, ayat yang disebutkan tadi oleh pendapat yang kedua, surah At-Taubah ayat 28. Innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik najis. Ini bagaimana menjawabnya? Fala yaqrabul masjidal haram. Maka janganlah kalian mendekati masjidil haram. Maka pendapat yang pertama menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk masuk ke Masjidil Haram pada waktu haji. Untuk masuk ke dalam Masjidil Haram pada waktu haji. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ali untuk mengumumkan atau membacakan surat Bara'ah di tengah-tengah penduduk kota Mekah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, fa'adzana ma'ana Aliun fi ahli Mina yauman nahar. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengumumkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berita kepada penduduk kota Mina, waktu itu haji berarti, pada hari Idul Adha. Apa yang diumumkan? La yahujju ba'dal 'ami musyrikun wala yatufu bil baiti uryanun. Artinya tidak boleh seorang musyrik pun setelah tahun ini untuk berhaji. Dan tidak boleh untuk bertawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah orang kafir boleh masuk ke dalam masjid dengan syarat. Pendapat yang kedua apa? Orang kafir, enggak, pendapat yang kedua, bukan syarat yang kedua. Pendapat yang kedua apa? Orang kafir boleh masuk kecuali Masjidil Haram. Pendapat yang pertama yang kita ambil, orang kafir boleh masuk dalam masjid demi maslahat. Kalau tidak ada maslahat kepentingan, tidak ada diharapkan keislamannya, tidak diharapkan untuk membantu kesusahannya, agar senantiasa dia masuk Islam, maka pada saat itu tidak diperbolehkan seseorang untuk masuk ke dalam masjid. Orang kafir masuk ke dalam masjid. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya, berdasarkan ini orang kafir tidak boleh menjadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, kalau di luar-luar namanya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kalau di sini apa? BPM, Badan Pengurus Masjid. Tidak boleh menjadi DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Kenapa demikian? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena akan dan masih selalu ada orang-orang muslim yang bisa dijadikan sebagai DKM. Yang kedua, orang-orang kafir tidak bisa diambil kesepakatan dengan mereka. Jangan-jangan mereka berkhianat, dan itu yang terjadi. Diberikan kewenangan menjadi dewan kemakmuran masjid, nyumbang masjid, akhirnya masjidnya seperti gereja. Baik bentuknya ataupun dalamnya. Ini sebab yang kedua kenapa orang kafir tidak boleh menjadi dewan kemakmuran masjid. Sebab yang pertama tadi apa? Bahwa masih ada orang muslim. Yang kedua apa? Yang kedua, mereka orang-orang kafir tidak bisa diambil amanahnya. Mereka tukang dusta. Mereka tukang khianat. Tidak bisa diambil amanahnya. Dan terbukti memang beberapa masjid yang mungkin dibangun oleh dana orang kafir dan mereka yang mengurus, mereka yang berusaha tampil baik di hadapan kaum muslimin, akhirnya yang terjadi adalah penyimpangan-penyimpangan. Di antaranya masjidnya berbentuk gereja, masjidnya berbentuk salib, atau yang semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan perkataan saya, itu pembahasan dari majelis ulama besar di Arab Saudi. Mereka mengatakan la yambaghi an yatawalla al-kuffar ta'mir al-masjid. Tidak pantas orang-orang kafir mengurus kemakmuran masjid. Aw wad'u mukhattatatin laha, atau meletakkan perencanaan-perencanaan pada masjid. Li'annahu yujadu man yaqumu bidzalika minal muslimin. Karena ada orang yang melakukan itu dari kaum muslimin. Yang sebab yang pertama yang saya sebutkan tadi. Wali'annal kufar la yu'manuna minal ghish. Karena orang-orang kafir tidak aman dari sikap penipuan mereka. Inda tasmimi mukhattatatil masjid aw inda tanfidhi. Ketika membuat rancangan bangunan masjid ataupun ketika pelaksanaan pembangunan masjid. Faqat yusammimuna al-masjid ala hay'ati qaribatin min hay'atil kana'is. Dan mungkin saja sebagian mereka membuat bangunan masjid, rancangan bangunan masjid seperti dekat dengan bentuk gereja. Au yaghshuna fit tanfid wal bina, atau mereka senantiasa mengurangi bahan-bahan pembangunan ketika masjid tersebut dibangun sehingga cepat rusak. ini sebab-sebab yang sangat masuk logika dan sesuai dengan tujuan syariat, bahwa tidak boleh seorang kafir untuk menjadi ketua takmir masjid, pengurus takmir masjid. Ya, kata Dr. Zakir Naik hafizahullah taala, bahwa kalau ada orang kafir membangun masjid, itu menunjukkan dia hipokrit, munafik. Ya, semestinya dia masuk Islam baru bangun masjid. Dia bangun masjid tapi enggak sholat di dalamnya. Tidak sholat karena dia tidak beriman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu sekali lagi pelajaran menarik dari hadis ini, tidak diperbolehkan orang kafir mengurus masjid. Kalau orang kaum muslimin menerima hadiah orang kafir agar mengurus masjid, agar membangun masjid, apakah boleh atau tidak? Maka jawabannya boleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari orang kafir. Boleh. Ustaz, hartanya harta riba atau hartanya harta yang didapat dari cara yang haram? Maka jawabannya adalah, kaedah berbunyi, setiap harta yang didapat dengan cara yang haram dan sampai kepada seseorang dengan cara yang halal, maka dia adalah halal. Kullu malin yuktasabu minal haram thumma yahsulu bitariqin halal fahuwa halal. Contoh, ada kawan kita bekerja riba di bank konvensional, bekerja di pajak, bekerja di mana lagi? Bekerja di asuransi, bekerja di leasing dan semisalnya, atau rentenir. Maka dia mendapatkan harta dari cara yang haram. Bukan hartanya yang haram, caranya haram. Maka harta yang didapat dari cara yang haram ini, jika sampai kepada seseorang dengan cara yang halal, entah itu dikasihkan hadiah, entah itu diwakafkan, entah itu diberikan sedekah, atau semisalnya, maka dia halal. Maka dia halal. Beda kalau seandainya hartanya memang haram, bukan caranya, zat hartanya haram. Seperti barang curian, barang gosok. Maka ini tidak diperbolehkan untuk diterima hadiahnya. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa? Kenapa harta dari orang yang bekerja riba bisa kita terima? Dan kenapa harta dari orang yang mencuri tidak bisa kita terima? Mana? Mana? Kata. Ya. Cara perolehannya sama-sama haram, Mas. Yang satu dengan riba, yang satu nyuri. Nah. Yang riba itu murni harta milik pribadi. Sedangkan yang curian itu harta milik orang lain. Sudah, Anda itu sudah megang kunci, sudah masukin kuncinya. Ya, sudah crack gitu. Tapi belum masuk. Dikit lagi. Kalau beliau memberikan clue. Ah. Ah, jazakallahu khairan. Ya. Kalau riba, caranya yang haram. Hartanya didapat memang haram. Tapi ketika sampai kepada orang yang dengan cara yang halal, dia halal. Adapun curian, barangnya ini yang haram. Barangnya yang haram. Kenapa barang haram tidak boleh kita terima? Hah? Itu pertanyaan saya. Kenapa barang haram tidak boleh terima? Barang curian tidak boleh diterima? Karena barang tersebut, barang curian tersebut mendzalimi orang yang memiliki barang tersebut. Dikit lagi. Hah? Kenapa barang curian tidak boleh kita terima? Karena zatnya haram, sudah betul itu. Zatnya haram. Yaitu kenapa zatnya haram ini tidak boleh kita terima? Karena barang bukan milik dia. Dibalik lebih bagus. Yaitu karena barang ini semestinya dikembalikan kepada pemiliknya. Hah? Paham? Barang ini dikembalikan semestinya kepada pemiliknya. Tidak boleh diambil. Tetapi meskipun mendapatkan harta ataupun hadiah dari orang yang bekerja dengan cara yang haram di bank atau yang lain, dengan cara yang haram, boleh kita terima. Tetapi Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa sikap wara lebih utama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya katakan boleh menerima sumbangan orang-orang kafir untuk pembangunan masjid. Akan tetapi perlu diperhatikan, mereka tidak berhak untuk menjadi pengurus pada masjid tersebut. Apalagi sampai dianggap sebagai dewan pembina di masjid. Orang kafir dewan pembina masjid. Gimana itu? Ya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, "Hadza minal kafir bimatsabatil hadiyah lil muslim." Harta yang seperti itu dari orang kafir senilai dengan hadiah bagi orang muslim. Wa qabulu hadiyatil kafir jaizah. Dan menerima hadiah dari orang kafir boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari Raja Al-Muqawqis, salah seorang raja Nasrani dari raja-raja Mesir. Al-Muqawqis, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat. Dan beliau menerima hadiah dari Raja Romawi, sebagaimana di dalam riwayat Imam Abu Daud. Maka ini menunjukkan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, boleh menerima hadiah dari orang kafir untuk pembangunan masjid. Tapi haram mereka dijadikan sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 17-18, maka nalil musyrikin an ya'muru masajid Allah. Orang-orang musyrik tidak pantas untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Syahidina ala anfusim bil kufr. Mereka menyatakan diri mereka sendiri orang-orang kafir. Ulaika habitat a'maluhum fa fin narihum khalidun. Mereka hapus amalan-amalan mereka dan mereka di dalam neraka kekal abadi. Yang pantas memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha illallah. Yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mendirikan salat, membayar zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka perhatikan kepada seluruh kaum muslimin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah menjadikan orang-orang kafir sebagai pengurus-pengurus masjid ataupun dewan pembina masjid ataupun ahli bangunan membangun masjid, yang merancang itu arsitektur masjid. Takutlah kepada Allah akan hal itu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221, "Wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum." Sungguh hamba budak yang beriman lebih baik dari seorang yang musyrik walaupun mempesona kalian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lanjutkan hadis yang ke 267. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Umar radhiyallahu an marra bi Hassan yanshudu fil masjid falahadha ilayhi faqala qad kuntu anshud wa fihi man huwa khairun minka, muttafaqun alayh. Dan darinya, yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melewati Hassan radhiyallahu anhu yang sedang bersenandung dengan syair di dalam masjid. Maka Umar memelototinya. Lalu Hassan radhiyallahu anhu berkata, "Sungguh aku pernah bersenandung di dalam masjid, sedangkan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik daripada engkau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaq alaih." Poin pertama dari hadis ini adalah biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail Al-Adawi Al-Qurashi. Kunyahnya Abu Hafs. Gelarnya Al-Faruq. Al-Faruq. Kunyahnya Abu Hafs. Gelarnya Al-Faruq. Dan beliau adalah khalifah yang kedua yang lurus dan mendapatkan petunjuk sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk dari sahabat terkemuka dari sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau termasuk dari salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dari 10 sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan beliau termasuk dari ulamanya para sahabat. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, salah satu tanda pengabulan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdoa, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi umaraini minka." Ya Allah, muliakanlah agama Islam dengan salah satu dari dua Umar yang lebih engkau cintai. Umar bin Khattab dengan Amir bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Amr bin Hisham. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Ma zilna a'izza mundzu aslama Umar." Masih kita mulia semenjak masuknya Umar ke dalam agama Islam. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Di antara keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di antaranya adalah bahwa beliau dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yaj'alul haqqo 'ala lisani Umar wa qalbihi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran melalui lisan Umar radhiyallahu anhu dan hatinya. Makanya beberapa kali apa yang merupakan saran Umar radhiyallahu anhu diterima dan disetujui oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar sendiri radhiyallahu anhu berkata, "Wafaqtu Rabbi fi thalath." Aku sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga perkara. Yang pertama yaitu anittakhidhi Ibrahim musalla. Menjadikan setelah tawaf salat di belakang makam Ibrahim. Yang kedua yaitu tentang hijab di dalam istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab." Jika kalian wahai para sahabat Nabi radhiyallahu anhu meminta makanan dari mereka, maka mintalah dari belakang hijab. Kemudian yang ketiga yaitu Allah Subhanahu wa taala membenarkan tentang tawanan perang Badar, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau menyarankan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar As-Siddiq agar mereka semuanya dibunuh, tidak dimanfaatkan. Akan tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam memanfaatkannya, kemudian menjadikan mereka sebagai pengajar-pengajar bagi anak-anak kaum muslimin. Tetapi Umar bin Khattab mengatakan dipenggal semestinya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 67. Maka nalin nabiyyi li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard. Tidak pantut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Maka Umar bin Khattab menasihati agar dipenggal leher mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang yang sangat berwibawa, tinggi kedudukannya di dunia dan di akhirat. Bahkan saking tingginya, syaitan takut kepada Umar bin Khattab. Ma salaka asy-syaitanu fajjan. Syaitan tidak pernah berjalan di sebuah gang. Bagaimana hadisnya? Ma salaka syaitanu fajjan. Saya suka membaca hadis itu karena itu termasuk keimanan kita menghormati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Saya bacakan. Walladhi nafsi biyadih ma laqita asy-syaitanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik. Wahai Umar, demi jiwaku yang berada di tangannya, ma laqita asy-syaitana salikan fajjan, kamu tidak akan pernah mendapati syaitan berjalan di sebuah gang, illa qattu, sama sekali tidak pernah, illa salaka fajjan ghayra fajjik, kecuali dia akan jalan selain di jalanmu. Dia akan jalan selain di jalanmu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Hadisnya sahih. Keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Termasuk keistimewaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mulia di dunia dan di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebuah istana dalam mimpi beliau, dan ru'yal anbiya'i haqqun, dan mimpinya para nabi adalah benar adanya. Beliau melihat sebuah istana, kemudian beliau bertanya, liman hadhi? Kemudian dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, li Umar, ini miliknya Umar. Kemudian beliau ingin masuk. Fa zakartu ghairatak. Maka aku pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingat rasa cemburumu. Maka akhirnya beliau tidak jadi masuk. Maka ketika itu diceritakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, alaika aghar, wahai Rasulullah, apakah kepadamu aku cemburu, aku pantas cemburu? Maka kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh. Ini menunjukkan keistimewaan Umar di dunia dan di akhirat. Itu tentang Umar. Disebutkan dari dan darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sudah kita baca biografi Abu Hurairah, bahwa Umar radhiyallahu anhu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Umar radhiyallahu anhu beliau meninggal pada tahun 23 Hijriah. Tahun ke-23 Hijriah. Pernah melewati Hassan. Bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melewati Hassan. Siapa itu Hassan? Bukan Hasan ya, tetapi sinnya ada dua, Hassan. Ya. Kalau Hasan sinnya satu. Tetapi Hassan itu sinnya ada tasydid. Ya, yang ada nama banyak di tengah-tengah kita yaitu Hasan. Hasan. Sedangkan ini Hassan. Hassan. Dan Hassan sama artinya, tetapi ini lebih dalam. Artinya adalah Hassan, yaitu orang yang selalu melakukan kebaikan. Hasan, orang baik. Ya, bagus kasih nama anak Hasan. Dan terkenal di zaman Rasulullah SAW. Kita baca sekarang biografi Hasan. Nama beliau adalah Hasan bin Thabit, ahli syair di zaman Rasulullah SAW. Ahli nasyid di zaman Rasulullah SAW. Al-Ansari. Beliau berasal dari kaum Ansar. Para ulama sejarah mengatakan syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli syairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Ubaidah ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu berkata, "Fuddila Hassan 'ala syu'ara bi thalath." Hassan bin Thabit Al-Ansari ditinggikan di antara seluruh para ahli syair dengan tiga perkara. Yang pertama, kana syairul ansar, kana syairal ansar fil jahiliyah. Hasan radhiyallahu anhu adalah ahli syair bagi kaum ansar di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Yang kedua, wa syairan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ayyamin nubuwah. Dan beliau menjadi syair Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari-hari kenabian. Wa syairul Yaman kulluha fil Islam. Dan beliau adalah syairnya orang Yaman di dalam agama Islam. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah tentang Hassan bin Thabit. Dan beliau beliau wafat pada tahun, sebentar, Hassan bin Thabit wafat pada tahun, karena di dalam buku saya tidak disebutkan, pada tahun 35 atau 40 Hijriah. Di kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Disebutkan tentang Hassan bin Thabit bahwa beliau adalah seorang pengecut, disebutkan oleh beberapa ahli sejarah. Beliau seorang pengecut. Tetapi ini dibantah oleh ulama-ulama Islam. Saya bercerita seperti ini agar menjadi pengetahuan bagi kita. Oh, ada orang bernama ahli syair di zaman Rasulullah SAW, Hassan bin Thabit Al-Ansari. Dan salah satu yang menjadi polemik di dalam kehidupan beliau, beliau dibilang pengecut. Dan ini dibantah oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abdul Barr. Dzakaru min jubnihi asya. Diceritakan tentang sifat pengecutnya Hasan dengan beberapa cerita. Karihtu dzikraha linakaratiha. Kata Imam Ibnu Abdul Barr, aku tidak mau menuliskan di dalam kitabku, yaitu At-Tamhid, karena riwayatnya mungkar. Riwayatnya mungkar. Wa man dzakara qal, dan siapa yang menceritakan bahwa Hassan radhiyallahu anhu adalah seorang pengecut, inna Hassanan lam yashhad ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'an min masyahidihi li jabanihi. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu belum pernah ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam berperang. Walau sekalipun, karena saking pengecutnya. Tetapi yang benar, wa ankara ba'du ahli al-ilm bil khabar bidzalik wa qalu kana haqqan la hujiya bihi. Dan para ulama mengingkari akan kabar itu. Ini tidak benar Hassan menjadi yang lain dari atau seorang pengecut. Tidak benar itu. Dan bahkan yang terkenal, beliau adalah sahabat Rasulullah yang terkenal, dan syair-syair Hassan menunjukkan kepada pemberaninya Hassan bin Thabit. Pemberaninya Hassan bin Thabit. Dan beliau wafat pada tahun 40 atau 35 Hijriah. Dan beliau umurnya yaitu sekitar 120 tahun. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Isti'ab dan juga Al-Isabah. Sedikit yang berkaitan dengan syair. Nasyid. Nasyidun. Nasyid itu adalah penyampaian syair. Secara bahasa, nasyid itu adalah penyampaian syair. Nah, apabila ada orang-orang yang menanyakan apa hukum bernasyid, maka jawabannya, nasyid adalah mengangkat suara untuk mengucapkan syair. Mengangkat suara untuk mengucapkan syair. Dan asal hukumnya boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan dan membiarkan Hassan bin Thabit Al-Ansari. Maka pada saat itu tidak mengapa seseorang bernasyid. Itu mengangkat suara dengan mengucapkan syair. Itu pengertian nasyid. Mengangkat suara dengan mengucapkan syair-syair. Syair yaitu bisa dikatakan sajak, bisa dikatakan pantun. Saya ingin bertanya, dalam bahasa Indonesia yang biasa diakhiri dengan huruf-huruf yang sama, itu namanya apa? Hah? Pantun. Ya. Syair semakna dengannya. Karena biasanya tertulis dengan huruf-huruf yang sama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun syarat yang lain dari bernasyid adalah tidak dibarengi dengan musik. Yang kedua, atau yang ketiga lebih tepatnya, tidak melalaikan dari berzikir dan membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak dapat dijadikan ibadah. Bernasyid tidak dapat dijadikan ibadah. Yang keempat, tidak dibarengi dengan musik. Sudah tadi? Ya. Atau tambahannya, tidak dibarengi dengan musik walau dari suara mulut. Ya, kan banyak tuh. Walau dari suara mulut. Yang satu berlaku sebagai gendang pertama, yang satu berlaku sebagai gendang kedua, yang ketiga berlaku sebagai gentong. Karena ada biasanya keluar suara-suara but, but. Dia cuma gitu-gitu aja. Ini tidak boleh. Ya, tidak dibarengi dengan suara musik, musik yang meskipun keluar dari mulut. Itu ada berapa syarat tadi? Bernasyid. Yang pertama, tidak dibarengi dengan musik. Yang kedua, tidak melalaikan dari zikir dan baca Quran. Yang ketiga, tidak dapat dijadikan sebagai ibadah. Yang keempat, tidak diiringi musik walau dari suara. Apa namanya musik dari suara itu? Hah? Pit. Pit. Hah? Beatbox. Beat. Pakai B. Beatbox. Ini istilah-istilah sulit. Hanya pemusik yang mengetahuinya. Antum main musik. Beatbox. Ya. Baik. Yang selanjutnya syaratnya, yang keberapa? Hah? Yang kelima, isi nasyidnya bukan kata-kata yang keji dan kotor. Merangsang syahwat. Isi nasyidnya bukan kata-kata yang keji dan kotor. Merangsang syahwat. Apa bedanya dengan qasidah? Hah? Qasidah itu adalah, kalau Anda buka kamus, dalam kamus besar bahasa Indonesia, sebentar, qasidah. Ya, qasidah adalah bentuk puisi berasal dari kesultanan Arab, bersifat pujaan, biasanya dinyanyikan, dilakukan. Hampir sama, kasidah hampir sama, ya. Tetapi mungkin nasyid lebih keren untuk zaman sekarang. Kasidah zaman dulu, perjuangan, perjuangan, gitu ya. Betul ya? Saya subhanallah pernah ke Purwakarta, diundang orang, kemudian diajak ke, waktu itu satu keluarga, karena memang sekalian untuk membawa liburan keluarga, diajak ke puncak di Purwakarta. Dingin, kemudian saya bikin video, video klip begitu ya, lewat handphone saya. Kemudian ketika asik-asik bikin video itu, masjid mengeluarkan kasidah. Perdamaian, perdamaian, gitu ya. Itu subhanallah, itu penyimpangan betul dalam Islam. Kenapa penyimpangan? Bukan kata-katanya, akan tetapi ada musik di dalamnya. Jadi masjidnya mengeluarkan musik. Dan ini sering terjadi kadang-kadang di waktu sahur. Betul tidak? Maka saya ingatkan kaum muslimin, itu kemungkaran. Waktu sahur nyetel kasidah bermusik. Ustadz, itu kan bagus isinya, perdamaian. Itu lagu mulai ulun umur berapa? 80 masih ada. Yang lahir 70-an mungkin masih ada itu. 80 juga mungkin masih ada. Ya. Maka itu kemungkaran. haram disetel dengan mik masjid. Berarti masjid nanti akan memperdengarkan musik, meskipun musik yang berupa kasidah. Ya, ini hati-hati pada. Dan itu bukan namanya memakmurkan masjid. Apalagi di waktu sahur. Biasanya keluar di waktu sahur, entah itu sepas sahurnya ataupun sebelum sahur biasanya. Sebelum atau sesudah? Pas waktu imsak. Sebelum sahur. Padahal di waktu sahur kita diperbanyak untuk berapa? Beristighfar. Wabil ashar hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka hamba-hamba Allah beristighfar. Maka saya katakan, perhatikan baik-baik ya, para pengurus masjid. Maka mungkin ini bisa dipotong nanti. Perhatikan para pengurus masjid, di waktu sahur diharamkan untuk menyetel kasidah-kasidah. Walaupun bernuansa islami. Karena nanti masjid akan mengeluarkan suara-suara musik. Dan itu sebuah kemungkaran. Karena musik diharamkan dalam Islam secara mutlak. Dan ini pendapat yang paling kuat dari para ulama. Dan itu kesepakatan imam, empat imam mazhab, bahwa musik haram. Maka meskipun lagu-lagu yang kasidah-kasidah, dan subhanallah itu lagu benar-benar terkenal. Ya. Dan tidak ada yang belum menggantikannya itu lagu. Perdamaian, perdamaian. Enggak boleh itu. Ya, meskipun isinya bagus. Jika dibarengi dengan musik tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Karena itu akan mengeluarkan dari corong masjid, dari pembesar suara masjid, musik dangdut orkes. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kenapa sampai ke perdamaian? Hah? Nasyid. Ya. Nasyid ya. Oh iya, karena Hasan adalah seorang ahli syair. Kemudian kita pergi ke nasyid tadi. Nah. Kita lanjutkan para ikhwah, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah melewati Hasan yang sedang bersenandung dengan syair di dalam masjid. Bersenandung dengan syair di dalam masjid. Maka Umar memelototinya. Lahadha, maksudnya adalah nazara ilaihi bi muakhkharil ain an yamin wa yasar. Nih lihat. Memelototi maksudnya, catat, memelototi maksudnya adalah itu melihat dengan apa ini di sini? Ujung atau tepian mata atau ujung penglihatan. Melihat dengan ujung mata baik dari kanan atau dari kiri. Jadi melihatnya begini. Ya, melihatnya. Jadi melihat dengan ujung mata. Ya kan? Pura-pura kepalanya menunduk, menelek ke samping. Ya. Kalau keluar masjid pas waktu habis sudah kajian. Ini saya riskan sekali. Keluar masjid habis kajian. Di situ kadang-kadang benih-benih cinta timbuh. Cintaku tumbuh di parkiran. Ini hati-hati, ya. Saya sarankan kepada para akhwat, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, lebih baik Anda pulang duluan. Atau pulang paling terakhir. Ya. Dan juga para lelaki, mendingan nundu dulu di sini. Jangan nongkrong di depan masjid. Sok-sok ngobrol dengan orang. Masa riset ketahuan. Ya. Nanti melakukan lahadha, yaitu menatap dengan ujung pandangan mata. Ujung mata. Dari arah kanan ataupun dari arah kiri. Itu namanya diterjemahkan oleh penulisnya atau penerjemahnya memelototi. Dan menoleh, melihat dengan cara seperti ini disebut oleh orang Arab nadhara ilaihi nadhara atabin wa inkar. Melihat dengan cara seperti ini, melihat dengan melihat karena mencela dan mengingkari. Mencela dan mengingkari. Jadi ada dua penekanan di situ dari kata memelototinya. Maksud memelototi adalah melirik dengan ujung pandangan mata. Ke kanan ataupun ke kiri. Yang kedua, maksudnya melakukan seperti itu untuk mengingkari dan mencela. Makanya setelah itu Hasan berkata, karena merasa dicela dan diingkari, karena beliau sudah mengumandang bersenandung syair di masjid, sungguh aku pernah bersenandung di dalam masjid. Sedangkan di dalamnya terdapat orang yang lebih baik daripada engkau. Siapa beliau? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umar bin Khattab tidak langsung percaya. Ini kan riwayatnya sampai situ saja. Dalam tambahan riwayat yang lain, Umar bin Khattab tidak langsung percaya. Kemudian Umar bin Khattab menoleh kepada Abu Hurairah yang ada di masjid saat itu. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, "Anshuduka Allah. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni. Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus." Artinya, wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, aku mengingatkan engkau tentang Allah kepadamu. Apakah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Jawablah dariku. Ya Allah, tolonglah ia dengan Ruhul Qudus." Maka Abu Hurairah menjawab, "Allahumma na'am." Ya Allah, iya. Artinya, aku pernah mendengar memang seperti itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan Hassan bin Thabit Al-Ansari bersenandung syair di hadapan beliau di dalam masjid, menunjukkan bahwasanya itu diperbolehkan. Ya, hal tersebut diperbolehkan. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah, atau poin yang selanjutnya yang kita ambil dari hadis ini, yaitu pelajaran bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya bersenandung syair di dalam masjid. Bolehnya bersenandung syair di dalam masjid. Jika syairnya syair yang mubah. Bahkan jika syairnya berupa pembelaan terhadap sunnah, maka itu disyariatkan. Jika syairnya pembelaan terhadap agama, pembelaan terhadap sunnah, pembelaan terhadap ajaran Allah dan Rasulnya, maka itu disyariatkan. Memang ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, bahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil asy'ar fil masjid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk dikumandangkannya syair atau disenandungkannya syair-syair di dalam masjid. Itu hadis sahih. Ya. Maka kita katakan bagaimana ini? Hasan bin Thabit Al-Ansari, beliau bersenandung syair di hadapan Rasulullah di dalam masjid. Sedangkan ada hadis dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa naha Rasulullah SAW an tanashudil asy'ar fil masjid. Rasulullah SAW melarang untuk disenandungkan syair-syair di dalam masjid. Bagaimana ini menyatukannya? Maka jawabannya mudah. Yang dilarang adalah nasyid-nasyid yang perkataan-perkataannya batil. Entah itu dusta, entah itu keji, porno, terlalu mesra, atau yang semisalnya. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kebenaran. Kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kebenaran. Dan kegigihan beliau untuk berada di atas kebenaran. Saya ulangi, kuatnya beliau di dalam kebenaran dan kegigihan beliau di atas kebaikan. Dari sisi mana? Yang pertama, sebelum tahu Umar bin Khattab mengingkari Hasan bin Thabit. Sebelum tahu. Ini menunjukkan kuatnya dalam apa tadi? Kebenaran. Yang kedua yaitu kegigihan beliau di atas kebaikan. Dari sisi mana? Setelah beliau tahu, maka beliau tidak mencela Hasan, tidak berkata apa-apa, tidak membela diri, tapi beliau langsung tunduk menerima. Ini sifat, dua sifat Umar. Yang pertama, beliau kuat di atas kebenaran. Yang kedua, kegigihan beliau selalu di atas kebaikan. Kuat beliau di atas kebenaran dilihat dari sisi beliau mengingkari Hasan sebelum beliau tahu. Kuat. Dan semestinya kita mempunyai sifat seperti ini. Jangan, kada nyaman aku. Enggak. Ya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah keberanian Hasan. Dan kekuatan beliau untuk memperjuangkan kebenaran. Ketika meskipun yang memarahi adalah Umar bin Khattab, maka beliau karena merasa benar, beliau tidak takut. Hasan tidak takut. Radhiyallahu anhu, anhuma wa ardhahuma. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya adalah syair atau syair. Bahasa Indonesianya syair. Syair dikiaskan, dianalogikan dengan semua jenis pembicaraan. Maka asal hukumnya berbicara mubah. Jadi syair dikiaskan dengan semua jenis pembicaraan. Dan asal hukum pembicaraan adalah mubah. asal hukum pembicaraan adalah mubah. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Apabila ada maslahat, maka mendapatkan pahala. Apabila tidak ada maslahat, maka berdosa. Ataupun mendatangkan keburukan, maka berdosa. Jadi syair hukumnya seperti pembicaraan orang ngomong. Maka orang ngomong itu sesuai dengan maslahatnya. Kalau maslahatnya baik, maka berarti dia baik. Kalau maslahatnya buruk, maka berarti dia buruk dan itu dosa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Berapa hadis sudah kita baca? 2. Saya ingin masuk ketiga. Cuma ketiga ini berkaitan dengan larangan. Tapi tidak mengapa, kita baca yang ketiga. Baik. Masih ada waktu 5 menit. Kita baca yang ketiga. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu alaik fa innal masajida lam tubna li hadha. Rawahu Muslim. Darinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yang mengumumkan hewannya yang hilang di masjid, maka katakanlah kepadanya, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, karena masjid tidak dibangun untuk ini. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini sudah kita pelajari, yaitu Abu Hurairah pada pertemuan ini. Langsung kita kepada makna hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan hewannya yang hilang. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini mengumumkan. Dalam bahasa Arabnya di situ lihat yanshudu. Man sami'a rajulan yanshudu, mengumumkan barang hilang. Ya. Barang hilang maksudnya adalah barang yang dia cari, barang yang dia perlukan. Barang hilang di sini. Barang yang hilang, barang yang dia cari. Kemudian barang siapa yang mendengar seseorang mengumumkan hewannya yang hilang. Dan sudu dhalatan. Ya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dhalah bisa dikatakan di sini hewan. Dan itu yang bisa kita maknai dari hadis ini. Bisa dikatakan juga adalah barang, hewannya yang hilang ataupun barangnya yang hilang di dalam masjid. Maka katakanlah kepadanya, yaitu kepada orang yang mengumumkan tadi, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Dan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata-kata semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu, para ulama mengatakan ini doa. Doa dalam bentuk ta'zir. Doa dalam bentuk ta'zir. Artinya mendoakan keburukan sebagai hukuman bagi orang yang telah mengumumkan barang hilang di masjid. Saya ulangi ya. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ini doa. Doa dalam bentuk apa? Ta'zir. Doa yaitu mendoakan orang tersebut agar mendapatkan keburukan ya, dan hukuman akibat dia mengumumkan sesuatu di dalam masjid. Ini namanya doa ta'zir, yaitu berdoa agar seseorang diberikan keburukan sebagai hukuman karena dia sudah mengumumkan barang yang hilang di masjid. Baik. Karena masjid tidak dibangun untuk ini. Tujuan masjid bukan untuk pengumuman. barang hilang. Kalau mengumumkan yang lain bagaimana? Boleh saja. Mengumumkan pernikahan, mengumumkan tabligh akbar, mengumumkan kas keuangan, dan semisalnya boleh. Tetapi yang dilarang adalah mengumumkan barang yang hilang. Dan semua yang hilang, bukan hanya sekedar barang. Ya, uang hilang, barang hilang, anak hilang, bini hilang. Juga tidak boleh diumumkan di dalam masjid. Pelajaran hadis ini sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Pelajaran selanjutnya, pelajaran dari hadis ini adalah hadis ini dalil tentang larangan mengumumkan barang hilang di masjid. Dan ini hukumnya umum. Baik itu barang, hewan, ataupun uang, atau harta. Jadi hadis ini menunjukkan larangan tentang mengumumkan barang hilang di dalam masjid. Dan hukumnya umum. Bukan hanya untuk hewan, tetapi juga bisa berlaku padanya barang ataupun harta. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah disyariatkan untuk mengucapkan doa ketika orang mengumumkan barang hilang di masjid. Doanya bagaimana? La raddahallahu alaih. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengembalikannya kepadamu. La raddahallahu alaih. Ini dihafal. Apabila ada orang yang mengumumkan barang hilang di masjid atau apapun yang hilang di masjid, maka kita membaca doa ini. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Dan ini sudah saya sebutkan tadi, ini doa apa namanya? Ta'zir. Tulisannya bahasa Arab begini. Ta'zir. Ya. Doa meminta keburukan untuk seseorang karena dia telah mengumumkan barang hilang di masjid. Kenapa tidak boleh mengumumkan barang hilang di masjid? Nah, kenapa? Karena masjid bukan tempat pengumuman barang hilang. Masjid dibangun untuk sholat, zikir, baca Quran, berdoa, i'tikaf, dan semisalnya dari amal-amal saleh. Dan berdoanya dengan kencang, dengan suara yang keras. La raddahallahu alaih. Jadi didengarkan kepadanya. Ya, kalau ada yang mengumumkan pengumuman bahwa bini ulun hilang 2 hari. Maka kita katakan, semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Ngoma sakit banget. Ya. Semoga Allah tidak mengembalikannya kepadamu. Nyatanya kada kembali. Buka lawan pil. Pria idaman lainnya. Ada riwayat yang sama. Berdasarkan riwayat Imam Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu an, anna rajulan nashada fil masjid. Seseorang mengumumkan barang hilang di masjid. Dia mengatakan, man da'a ilal jamalil ahmar. Siapa yang menemukan onta merah? Maksudnya milikku. Man da'a ilayya al jamalul ahmar. Siapa yang menemukan dan mengembalikannya kepadaku onta merah? Nabi mendengar sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, la wajadta innama buniyatil masajidu lima buniyatlah. Kau tidak akan pernah mendapatinya, kata Rasulullah. Disebutkan di depannya, sesungguhnya dibangun masjid-masjid untuk keperluan, memang keperluan dibangunnya masjid, yaitu sholat, zikir, baca Quran, berdoa, i'tikaf, dan semisalnya. Kalau seandainya bersenandung syair di luar masjid ataupun mengumumkan barang hilang di luar masjid, maka ini boleh. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, 3 hadis kita baca. Kita ambil beberapa pertanyaan. Jika ada pertanyaan, tafadhal, silakan. Nah, kasih mic. Oh, itu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Larangan itu apakah juga termasuk di dalamnya untuk pengumuman kematian? Karena yang sudah sering kita dengar di masjid atau di langgar seputaran tempat kita kan ada pengumuman kematian. Terima kasih. Ya, pengumuman kematian tidak masuk ke dalam hadis mengumumkan barang hilang. Tetapi dia ditakutkan oleh sebagian orang masuk ke dalam na'yu, yaitu mengumumkan kematian seseorang sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika ada yang meninggal, maka keluarganya pergi ke Bukit Safa, kemudian berteriak-teriak, keluarga saya meninggal, dia adalah begini, dia adalah begini, dia adalah begini. Itu namanya na'yu. Dan sifat an-na'yu diharamkan. Dan ada yang dibolehkan. Yang dibolehkan adalah an-na'yu yang tidak ada penyebutan kebaikan-kebaikan atas orang yang meninggal tersebut. Ini na'yu yang diperbolehkan. Adapun na'yu yang diharamkan adalah seperti na'yunya orang-orang Arab jahiliyah. Termasuk na'yu yang diharamkan adalah yaitu mengumumkannya di koran-koran. Ini na'yu, kematian, pengumuman kematian di koran-koran termasuk menyerupai orang-orang Arab jahiliyah. Na'yu ini diperbolehkan adalah mengumumkan kematian orang yang meninggal untuk orang lain mengurus jenazahnya atau mensolatinya. Maka ini diperbolehkan. Ya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengumumkan orang meninggal di dalam masjid jika tujuannya adalah untuk mengajak kaum muslimin mengerjakan salat fardu kifayah atau mengajak kaum muslimin untuk mengurus jenazah, maka ini tidak mengapa. Adapun kalau tujuannya untuk untuk na'yu seperti na'yunya orang Arab jahiliyah, menyebutkan kebaikan-kebaikannya, menangis-nangis tersedu-sedu, maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Wa fik barak. Berkaitan tentang harta yang didapat dengan cara riba itu halal diberi, hartanya halal jika diberikan ke seorang, sedangkan harta yang dicuri itu haram. Bagaimana dengan berjudi, Ustaz? Hasil berjudi kemudian diberikan kepada seorang itu dengan cara yang halal, apakah halal? Itu yang pertama. Yang kedua, wallahu alam Ustaz, kalau tidak salah ingat saya pernah mendengar masjid yang menyerupai gereja dan berbentuk salib itu dilarang sholat di dalam, Ustaz. Apakah benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama adalah dapat hadiah dari hasil judi. Maka jawabannya sama dia dengan mencari dengan cara riba. Jadi hasil judi bukan zatnya yang haram. Dia tidak seperti mencuri. Ya. Seperti mencuri itu mencuri, kemudian menggosop. Gosop itu sebagian ada yang mengatakan gosop itu adalah mengambil barang yang tidak terjaga dan berniat untuk mengembalikan. Itu pengertian gosop. Mengambil barang yang tidak terjaga dan berniat untuk dikembalikan. Contoh, barang sendal tidak terjaga kan? Kecuali ada yang menggembok sendalnya. Nah, itu dulu santri-santri di pesantren tuh. Ya, digembok. sakanya semua digumbok. Ya. Maka para ikhwah, itu ghasab yang berniat nanti akan dikembalikan pada suatu ketika. Itu namanya ghasab. Maka ghasab ini tidak boleh diberikan hadiah dan tidak boleh diterima. Kemudian korupsi, korupsi. Korupsi itu juga itu caranya atau zatnya yang haram. Cara, ya, caranya yang haram. Zatnya dia tidak, meskipun dia sebenarnya hampir sama dengan mencuri. Dia mencuri. Akan tetapi barang curian itu kan beda. Curian, saya mencuri gelas. Nah, ini enggak boleh diberikan hadiah dan enggak boleh diterima. Zatnya yang haram. Ya. Paham para ikhwah? Beda ketika saya bekerja di riba, saya beli gelas. Gelasnya saya kasihkan kepada bapak. Boleh tidak diterima? Boleh. Karena dia dibeli dengan cara, dengan meskipun uang yang haram, tetapi sampai kepada kita dengan cara yang halal. Baik. Yang kedua, yaitu bolehkah sholat di dalam masjid yang nampaknya seperti salib ataupun gereja? Kalau seandainya sangat jelas itu adalah seperti gereja, maka lebih baik dijauhi sholat di sana. Dan ini termasuk makar orang-orang kafir mengelabui kaum muslimin. Dan orang-orang kafir tidak bisa diambil sifat amanah dari mereka. Itu sudah terbukti. Maka statement yang mengatakan bahwa lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin muslim yang zalim, ini keliru. Ya, perbandingan yang keliru. Karena antara muslim dan kafir tidak bisa dibandingkan dari sisi akidah. Apapun yang dikerjakan oleh orang kafir, maka di sisi Allah tidak ada nilainya. Wallahu a'lam. Adakah hadis yang menjelaskan bahwa kita harus mendoakan agar mulut orang yang bernyanyi di dalam masjid menjadi buruk? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Bolehkah bertanya-tanya tentang tentang harga dalam masjid meski tidak melakukan transaksi jual beli? Maka ini makruh hukumnya dan dijauhi, karena masjid tidak dibangun untuk itu. Ya. Misalkan ada orang jualan ya jus limau. Berapa harga, man? Tapi nungkarnya enak di luar. Ini perkara yang makruh. Tidak sampai haram karena baru bertanya. Kalau sampai terjadi transaksi, maka itu haram. Nanti ada hadis selanjutnya, la arbahallahu tijaratan. Jika kalian melihat orang yang berjual beli di masjid, maka ucapkanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan padamu. Ya, demikian. Allahu a'lam. Bolehkah mengundang orang kafir untuk menghadiri akad nikah yang dilakukan di dalam masjid? Sama tadi jawabannya. Ah, sudah tahu antum jawabannya. Gimana? Boleh tidak? Boleh dengan syarat. Kalau diharapkan keislamannya, diharapkan dia mendengar Al-Quran, diharapkan dia mendengar nasihat pernikahan oleh Ar-Rum 21. Ya. Bolehkah mengucapkan doa takzir tersebut dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Banjar? Boleh. Siapa bahasa Banjar, Nak? Gak ada harapan dapat, kan? Hilang selajur. Ya. Maka saya takut kalau dalam bahasa Banjar nanti malah menjadi mencela habis-habisan. Mahalabiu jadinya nanti. Ya, lebih baik dengan bahasa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hilang selajur. Jika masjid tersebut adalah masjid perusahaan di mana dalam struktur kepala cabang orang kafir sebagai pelindung dan ini merupakan ketentuan atas atau sosial di perusahaan, bolehkah hal seperti ini? Asal hukumnya tidak diperbolehkan seorang kafir mengurus masjid manapun, masjid perusahaan atau tidak. Ya. Asal hukumnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan mengumumkan sumbangan pendapatan masjid dan infak, apakah boleh dan apa hadisnya? Maka jawabannya boleh, dan hadisnya tidak ada, karena hukum asalnya boleh saja. Ya, tidak mengapa. Yang dilarang adalah apabila mengumumkan barang hilang. Saya ada pernah membaca salah satu hadis tentang larangan membuat saf salat berjamaah di antara tiang-tiang masjid. Bagaimana hukumnya jika terdapat orang-orang yang salat berjamaah saf di antara tiang masjid? Apakah salatnya tidak sah atau kurang sempurna? Salatnya kurang sempurna. Salatnya tetap sah, cuma kurang sempurna. Nah, Rasulullah SAW an yusalla bainas sawari. Rasulullah SAW melarang untuk salat di antara tiang-tiang. Apa hikmahnya coba? Terputus saf. Ada hikmah lain. Nah, hikmah lainnya adalah yaitu seseorang yang akan melewati saf tersebut akan susah. Seorang yang melewati saf tersebut akan susah. Dalam artian itu Allahu a'lam, sebatas pengetahuan saya, kalau ada yang salah mudah-mudahan nanti kita perbaiki. Sebatas ingatan saya bahwa larangan sholat di antara tiang itu bukan berlaku hanya pada sholat wajib, tetapi juga sholat-sholat sunnah. Karena ditakutkan itu tempat jalannya orang-orang yang lalu lalang. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana dengan banyaknya ceramah atau video yang latar belakangnya ada suara-suara yang bernada seperti nyanyian dan biasanya ayat-ayat Al-Quran walaupun tanpa musik? Maka jawabannya, saya melihat lebih baik ditinggalkan kecuali ayat Al-Quran saja diperdengarkan atau ceramah saja diperdengarkan. Adapun di dubbing, sang ustadz berbicara, kemudian ada dubbing musik, ada dubbing suara orang yang membaca ayat suci Al-Quran, maka ini nanti terganggu dengan pembicaraan ustadz. Ya. Adapun kalau dalam satu video ustadz berbicara, nanti kemudian ada suara dubbingnya tersendiri tanpa gabungan dengan suara ustadz, kemudian suara ustadz lagi, baru ada yang baca Al-Quran lagi, maka ini tidak mengapa. Allahu a'lam. Untuk masalah riba, apakah bunga bank itu zatnya yang haram atau hanya sumbernya atau perbuatannya? Maka jawabannya, bunga bank, ya, dia itu bukan zatnya yang haram, akan tetapi caranya yang haram. Kenapa? Karena dia sudah tercampur dengan uang kita dan uang yang lain. Maka dia bukan zatnya yang haram, tetapi caranya yang haram. Paham maksud saya, Pak? Ya, bunga bank itu bukan zatnya, tetapi caranya yang haram. Bagaimana dengan mengumumkan barang temuan? Maka jawabannya sama, barang temuan pun tidak boleh diumumkan di masjid. Makanya masjid harus mempunyai, kayak di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada namanya Maktabul Mafkud, kantor barang hilang. Nah, di Masjid Imam Syafi'i ini juga mungkin bisa diadakan, ya, kantor barang hilang. Misalkan di mana sekretariat masjid, mungkin ini nanti kalau sudah ICI sudah jadi, barang-barang ini dipindahkan ke sana, maka ditulis di situ kantor barang hilang, kantor sekretariat plus kantor barang hilang. Ya, asalkan bukan di dalam masjid. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, cukup kiranya.